kakung langit jeung bumi katut sagala leusina. Ya Allah nu maha agung tempat abdinya lindung, Gusti nu maha suci pangeran anu sajati. Rumah saat pisan geus ahli surga, tapi tekiat ku seneng neraka. Rumah saat imah jamah nusok resep midang madosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ghafur, hapunten abdi. Sok resep midang madosa.